pandang pertama tak sirup darah di dado. Tiada tapi ciang mata memandang kadiri adi. Kok malam tak bau mimpi, siang tak bau rahsia. Sungguh tiada denai menyangko jauhi korasonyo. Patamuan kaduo, rasonyo rindu di dalam dado, batambah manggilo. Mungkin iko namonyo cinto, mungkin denai lajak tua cinto. Mungkin denai lajak tua cinta.